Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahillu minhu hatta lirrajuli khaitus subha. Ini kelanjutan dari pengecualian-pengecualian tentang sutra ya, tentang pemakaian sutra. Jadi membuat benang tasbih, subha ini tasbih ya. Benang tasbih, benang yang digunakan untuk merangkai tasbih itu boleh berupa surut, boleh berupa sutra. Dan tasbih yang benangnya sutra ini juga halal digunakan untuk lelaki. Wazirul jaybi, boleh juga benang sutra yang digunakan untuk peniti ya. Untuk kancing baju ya, untuk kancing baju ini, kancing baju itu kan cara melekatkan ke baju dengan cara diberi apa itu benang ya. Kalau benangnya itu dari sutra itu boleh. Waqisul mushaf, kisul mushaf ini kantong Al-Qur'an. Jadi misalkan kantong Al-Qur'an kemudian ada tali yang dari sutra itu boleh. Wad darahim, dirham juga sama. Jadi kantong Al-Qur'an maupun kantong dirham. Wagita ul imamah, penutup imamah ini juga boleh dari sutra. Imamah ini maksudnya selendang ya, biasanya selendang yang dipakai di kepala. Wa alamurruq rumhi. Alamurrumhi ini tali yang diikatkan di tombak, tali yang diikatkan di tombak itu biasanya di hampir di ujung tombak itu ada tali biasanya ya, tali yang diikat itu namanya alamurumhi. Lasyurabah alati biroksis subha, ini yang tidak boleh. Surabah ini adalah kain yang berada di ujung tasbih. Biasanya kan di ujung tasbih itu ada beberapa benang ya, ada beberapa benang itu namanya surabah. Kalau surabah itu tidak boleh dari harir, dari sutra tidak boleh. Kalau benang yang digunakan untuk merangkai tasbih itu boleh, itu khaitu subhah ya. Wa yajibu lirajulin lubsuhu haitsu lam yajid satirul aurati ghairahu hatta fil khalwah. Kalau seorang laki-laki tidak menemukan penutup aurat selain sutra, maka sutra itu harus dipakai. Jadi hukum asli memakai sutra bagi laki-laki haram, tetapi kalau keadaannya darurat, misalkan sutra itu untuk menutup aurat dan tidak ada penutup yang lain, maka hukumnya berubah menjadi wajib. Dan kewajiban ini berlaku pula walaupun sendirian ya, walaupun fil khalwah atau sendirian. Artinya kalau ada seorang laki-laki yang sendiri dan dia tidak menemukan penutup aurat kecuali sutra, dia harus menggunakannya. Wa yajuzu lubsu tsaubil masbuk bi ayyi launin kana. Diperbolehkan memakai pakaian yang diwarnai dengan warna apapun. Illal muzaffar, kecuali muzaffar. Muzaffar ini warna pakaian yang diwarnai dengan za'faron ya, yang diwarnai dengan za'faron. Za'faron itu warnanya apa ya? Antara merah dengan merah tapi sangat gelap ya, sangat gelap agak kuning. Ini bisa dicari di Google ya, gambar za'faron itu bagaimana. Pokoknya za'faron itu ya tumbuh-tumbuhan ya, tumbuh-tumbuhan yang biasanya juga digunakan untuk pewarna. Jadi pakaian yang diwarnai dengan za'faron itu hukumnya makruh. Walub syutho bil mutanajjisi fi ghairi nahwi sholati haitsu la rutubata. Ini atofnya ke sini ya. Jadi diperbolehkan memakai pakaian yang mutanajjis. Jadi pakaian yang mutanajjis itu apakah boleh dipakai atau tidak? Ya, ini di Fathul Mu'in jelas ya, hukumnya boleh. Boleh memakai pakaian mutanajis di selain sholat ya, selama tidak ada basah ya. Selama pakaiannya tidak basah atau badannya tidak basah. Jadi kalau basah itu tidak boleh, syaratnya harus kering ya. Dari dua pihak, dari pakaian maupun dari badan, ini harus kering. La jildi maitah bila dharurah. Yang tidak boleh adalah menggunakan kulit bangkai. Jadi kulit bangkai dipakai, digunakan pakaian, itu hukumnya tidak boleh, kecuali kalau ada kedaruratan. Kaftirasi jildi sabu'in ka'asadin. Ini contoh yang tidak boleh ya. Contoh yang tidak boleh adalah menggunakan alas tidur kulit binatang buas, seperti macan ya, seperti macan. Jadi ini adalah yang sama seperti, hukumnya yang sama seperti memakai kulit bangkai ya. Jadi menggunakan pakaian tidak boleh, menggunakan alas tidur juga tidak boleh. Walahu it'amu maitatin linahwi tairin la kafir. Bagi seorang laki-laki, ini dhamirhu kembalinya ke laki-laki, tapi sebenarnya ini hukumnya untuk umum ya, diperbolehkan memberikan bangkai untuk makan burung. Jadi boleh memberi makan bangkai ke burung ya. La kafir, tidak boleh memberikannya ke orang kafir. Jadi walaupun orang kafir ini statusnya tentu sangat rendah, walaupun sangat rendah, tetapi dalam hal ini dia masih lebih mulia daripada hewan ya, dalam hal ini yaitu memberi makan bangkai. Jadi bangkai diberikan ke burung itu boleh, kalau diberikan ke orang kafir tidak boleh. Wa mutanajjisin lidabah, boleh juga memberikan barang mutanajjis ke hewan. Dabah ini maksudnya hewan berkaki empat ya, hewan ternak, sapi, kambing maupun unta dan lain-lain. Wa yahillu ma'al karohati isti'malul aji fir ra'si wal lihyah haitsu la rutubah. Halal tetapi makruh ya. Halal tetapi makruh menggunakan gading gajah ya. Menggunakan gading di kepala dan di jenggot ya. Jadi sebagian suku kita tahu ada yang memakai gading sebagai lambang kehormatan ya, biasanya dipakai di kepala ataupun di jenggot. Itu hukumnya boleh atau halal tapi makruh. Kemakruhan ini sekiranya tidak, selama tidak ada basah ya, tidak ada kelembapan atau tidak ada basah. Ini catatannya sama seperti pakaian mutanajis tadi ya. Wa israjun bimutanajisin bighairi mughallat, diperbolehkan juga menerangi. Israj itu maksudnya memberi apa ya, lampu zaman dahulu itu kan pakai minyak ya, lampu zaman dahulu itu pakai minyak. Diperbolehkan menggunakan minyak mutanajis untuk penerangan. Jadi penerangan tapi minyaknya mutanajis itu boleh, asalkan najisnya tidak najis mughalladzah. Illa fil masjid wa in qalla dukhanu, kecuali kalau penerangan itu untuk masjid. Nah, kalau untuk masjid hukumnya tidak boleh. Jadi tidak boleh menerangi masjid yang minyaknya menggunakan benda mutanajis, walaupun asapnya sedikit. Khilafan li jam'in, berbeda dengan golongan ulama yang mengatakan bila asapnya sedikit boleh menerangi masjid dengan bahan bakar yang mutanajis. Wat tasmidu ardin binajisin, boleh memupuk ya. Ini pupuk, memupuk tanah dengan najis itu boleh. Pupuk kandang ya. Laktina ukalbin ilali saudin au saidin au khiftimal. Tidak diperbolehkan memelihara kambing, memelihara anjing ya. Tidak diperbolehkan memelihara anjing kecuali bertujuan untuk berburu. Jadi anjing digunakan untuk berburu, atau menjaga harta. Ini boleh ya, dua alasan ini memperbolehkan seseorang memelihara anjing. Wa yukrahu walau limra'atin tazyinu ghairil ka'bati kamasyhadi sholihin bighairi harid. Dimakruhkan walaupun bagi perempuan menghiasi selain Ka'bah, seperti halnya makam orang sholih. Masjid ini makam ya, pemakaman orang sholih, dengan selain sutra. Wayahrumu bihi, kalau menggunakan sutra hukumnya haram. Jadi menghiasi sesuatu ya, itu hukumnya makruh ya, menghiasi sesuatu hukumnya makruh. Sesuatu tapi itu dibatasi selain Ka'bah. Kalau Ka'bah ada hukumnya lain. Kalau Ka'bah boleh, memang kita justru dianjurkan untuk bermewah-mewahan di Ka'bah ya. Jadi makam orang-orang sholih kalau dihiasi dengan selain sutra itu hukumnya makruh. Kalau dihiasi dengan sutra itu hukumnya haram. Wa ta'ammumun wallahu a'lamu bis-shawabi.